keadaan salafuna salih radhiyallahu anhum dikala mereka mengetahui bahwasanya amalan seorang hamba nilainya berbeda disebabkan dengan satu jenis amalan yang dilakukan. Salat fardu lebih utama daripada salat sunnah. Puasa fardu lebih utama daripada puasa sunnah. Yang kedua adalah lebih utama dilakukan dengan pada tempat tertentu. Seorang melakukan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada sholat di lain Masjidil Haram. Seorang sholat di Masjid Nabawi di Madinah sana lebih utama 1.000 kali lipat daripada sholat di luar Masjid Nabawi. Dan kadangkala keutamaan Allah kaitkan dengan waktu, seperti seorang melakukan amalan soleh di bulan Ramadan lebih utama daripada dilakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu adalah salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba meraih kebaikan, mengumpulkan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Demikian pula muslimin pada umumnya, mereka juga bersemangat untuk melakukan amalan soleh di bulan yang mulia tersebut. Namun yang perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah amalan soleh. Apa itu makna amalan soleh? Diterangkan para ulama, amalun solihun, yakni solihun lil qabul. Soleh, sah ataupun boleh untuk diterima. Sehingga wala yakunu amalun soliha, sehingga tidaklah dikatakan amalan tersebut amalan soleh, illa idza tawaffara fihi syartanil asasiyan, kecuali kalau terpenuhi padanya dua syarat yang pokok. La yakhlu minhu ahad, benar. Betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, atau dalam Al-Qur'an Allah mengkisahkan, memberitahukan tentang mereka orang-orang yang beramal sekedar modalnya semangat, hingga akhirnya amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala karena tidak sesuai dengan contoh Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 102-103, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling merugi dengan amalan yang dia lakukan? Seorang beramal namun merugi. Siapakah mereka? Mereka itulah orang-orang yang menyimpang cara ibadahnya di dunia, menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang memprihatinkan adalah keadaan mereka menyangka merekalah yang paling baik amalannya. Na'udzubillah dari sifat yang demikian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus dalam pembahasan Ramadan, beliau mengatakan dengan makna kam min sha'imin laisa hadzun lahu illa al-athash wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah kecuali lapar dan dahaga. Dan demikian pula ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kam min qa'imin laisa lahu illa sahar. Betapa banyak orang yang memaksakan diri melakukan salat tarawih namun tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali jadi begadang, tidak tidur malam hari tersebut. Maukah kita demikian? Tentu tidak. Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, ketika diberitakan dan beliau melihat adanya kaum yang semangat ibadah, mereka sholat, mereka melakukan ibadah qiraatul Quran dan yang lainnya, tiba-tiba beliau menangis meneteskan air mata. Padahal mereka kaum yang semangat dalam ibadah. Maka ditanyalah, ma yubkika ya amirul mu'minin, apa yang menjadikan engkau menangis wahai amirul mu'minin? Beliau hanya menjawab dengan membacakan ayat yang kedua atau ketiga dalam awal surat Al-Ghashiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, amalan yang mereka lakukan adalah capek dan susah payah. Ternyata tasla naran hamiyah diancam akan dijilat oleh neraka yang menyala-nyala. Mereka bukanlah kaum yang mencuri, membunuh, merampok dan seterusnya, namun mereka kaum yang ibadah, namun kesemangatannya dibangun di atas semangat dan kebodohan, tidak mengetahui bagaimana ibadah yang benar. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, munasabatan li hadhil layali, bertepatan dengan hari-hari ini yang semakin dekat dengan hari Ramadan, maka tentunya kita menginginkan bimbingan yang benar di dalam menyambut dan mengisi hari-hari Ramadan nantinya, yang kita mohon kepada Allah semoga Allah menyampaikan kita kepada hari Ramadan yang mulia. Di hadapan kita telah ada nasihat dari para ulama tentang bagaimanakah keadaan para pendahulu kita yang saleh di dalam bulan Ramadan atau tatkala mau menghadapi bulan Ramadan, yang tentunya seorang muslim yang menginginkan kebaikan sangat-sangatlah butuh terhadap risalah dan nasihat seperti ini agar betul-betul terbimbing dan terarah apa yang akan dia lakukan di dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena yang namanya amalan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pokok bukanlah banyaknya. Amalan yang pokok bukanlah banyaknya, namun yang pokok adalah benarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan dalam rangka menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah berfirman yang paling baik amalannya, tidak mengatakan yang paling banyak amalannya. Sehingga yang menjadi pokok bagi kita di dalam beramal, kapankah amalan kita baik? Maka diterangkan Al-Fudail Ibn Iyad, oleh Fudail Ibn Iyad, seorang tokoh dari kalangan tabi'in, Abidul Haramain, yang diberi julukan sebagai ahli ibadah di dua tanah haram. Ahli ibadah. Beliau menyatakan, la yakunu al-amalu salihan hatta yakuna khalisan. Tidaklah amalan dikatakan saleh sehingga amalan tersebut ikhlas di dalam melakukannya. Wala yakunu khalisan, dan tidaklah orang tersebut dikatakan mukhlis, ikhlas di dalam beramal, hatta yakuna shawaba, sehingga amalan yang dia lakukan benar. Wala yakunu shawaba, dan tidaklah amalan tersebut akan dikatakan benar hatta yuwafiqo sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diterangkan oleh al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menyatakan qalilun ala sunnah khairun min kathirin alal bidah. Amalan yang sedikit namun di atas sunnah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini khair, lebih baik, min kathirin alal bidah, daripada amalan yang banyak semangat dilakukan namun ternyata di atas penyimpangan dari ajaran Rasul. Itulah yang kita inginkan. Dan itulah makna agama Islam ini mudah. Cukup kita melakukan apa yang dicontohkan Rasul. Cukup kita mengambil apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mencari-cari selain yang diajarkan oleh Rasul. Tidak perlu kita mengambil apa yang diadakan oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu mudah, cukup bagi kita mengambil dari apa yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, musta'inan billah, kita mohon kepada Allah untuk bisa mengambil faedah dari nasihat yang disampaikan oleh dua ulama besar yang mereka berdua merupakan ulama yang diakui oleh dunia. Fadilatul Syekh Al-Allamah Sahibul Fadilah Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, dan juga Fadilatul Syekh Al-Allamah Sahibul Fadilah Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Maka disodorkan kepada beliau berdua sebuah pertanyaan, disampaikan kepada Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Kata beliau, ditanyakan soal, pertanyaan, ma huwa halus salafis saleh radhiyallahu anhum wa rahimahumullah fi istiqbali hadha syahril azim. Pertanyaannya, bagaimanakah keadaan salafus saleh, pendahulu kita yang soleh, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, pendahulu kita yang soleh, teladan kita, ikutan kita, di dalam fistikbal, di dalam menyambut hada syahril azim, bulan yang mulia ini, bagaimana mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia, wa kaifa kana hadiyuhum, dan bagaimanakah petunjuk mereka, wa kaifa kana simmatuhum wa dalluhum, dan bagaimanakah perangai mereka serta sikap mereka di dalam menghadapi bulan Ramadan, wa kaifa yakunu istidadul muslim liqtinami hadhil layali allati huwal an yu'ishuha, dan bagaimanakah seharusnya persiapan seorang muslim di dalam keinginan meraih kebaikan-kebaikan di malam-malam hari ini yang sekarang dia hidup padanya, wahadil ayam, dan hari-hari yang dia sekarang ada padanya. Baik istidadul ilmi bima'rifatil ahkam asyam, yakni hendaknya dia mempersiapkan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum puasa, ma'rifatil mufattirat, dan mengenal atau muftirat, mengenal hal-hal yang membatalkan puasa, ma'rifatu ahkamihi, mengenal hukum-hukum puasa tersebut. Kenapa demikian? Lihatlah kata penanya, wa ba'dun nas yaghfal an hadhil asya. Sebagian manusia, dan ini yang banyak, mereka lalai di dalam menyambut bulan Ramadan, malah justru tidak mempelajari ilmu tentang puasa, tidak mengetahui pembatal-pembatal puasa, tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan dengan benar. tahunnya bulan Ramadan, ya banyak orang bersedekah, banyak makanan enak, banyak orang berpuasa, dan juga berjualan itu mudah, cari untung besar. Ya apa tidak? Nah, ini sudah keutamaan bulan Ramadan. Ya barakallahu fikum. Ini kebanyakan manusia, sehingga mereka malah istidatnya kalau begitu ini mau perpegan. Biasanya gitu ya. Ini dan itu selanjutnya. Mereka lalai mempelajari hukum-hukum puasa. Mereka lalai mempelajari tentang keutamaan bulan Ramadan. Mereka lalai barakallahu fikum dari ini semua. Wala yatafaqahu fi amri siyam, mereka tidak mau mempelajari perkara puasa. Wa aidan la yatafaqahul fiqhal wajib fi amri siyam, tidak mau mempelajari pelajaran fikih yang wajib untuk dia ketahui dalam perkara puasa. Fahal yunabbihu syekh ala hadal amr, apakah anda wahai fadilatu syekh akan memperingatkan atau mengingatkan manusia tentang pokok perkara ini? Nah, ditanyakan kepada beliau pertama tentang apa yang hendaknya kita persiapkan sehingga mencontoh kepada salaf. Bagaimana keadaan salafuna soleh menghadapi bulan Ramadan? Mereka kaum yang terbaik. Bagaimana keadaan mereka? Nah, di dalam menghadapi bulan yang sepedan petunjuknya. Dan bagaimana pula seharusnya seorang muslim mempersiapkan diri di dalam menghadapi bulan Ramadan? Maka jawaban beliau, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakallahu fiik wa fima nabbahta alaihi min hadaini su'alainil azimaini. Maka beliau menjawab salam si penanya dan mendoakan barokah semoga Allah berikan kepada orang yang semisal dia dan dengan apa yang dia ingatkan dari keadaan manusia yang terkandung pada dua pertanyaan di atas. Pertanyaan pertama mengenai keadaan sualul awal halatus salaf fi syahri Ramadan, yakni keadaan kaum salaf di dalam bulan Ramadan. Halatus salaf, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang persiapan yang harus kita siapkan dikala menghadapi bulan Ramadan. Maka jawaban yang pertama, beliau menerangkan halatus salafi, keadaan kaum salaf fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan, kama huwa mudawwan fil kutubil marwiyah bi asanidiz thiqat anhum, sebagaimana hal tersebut tertuliskan dalam kitab-kitab yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang thiqat, terpercaya, dengan jalan-jalan periwayatan yang terpercaya dari mereka. Bagaimana keadaannya? Artinya berita-berita yang autentik telah tercatat dalam kitab-kitab para ulama, keadaan kaum salaf. Mereka yang mau kembali kepada kitab-kitab induk, kitab-kitab para ulama yang mengisahkan tentang kisah-kisah salafus saleh, apakah dalam kitab Sahih Bukhari, apakah dalam kitab Muslim, ataukah yang lainnya, dan demikian pula dalam kitab yang menerangkan tentang barakallahu fikum kaum salaf, tarajim para sahabat dan seterusnya. Maka di sini tersusun, tertulis dalam kitab-kitab yang diriwayatkan dengan periwayatan yang terpercaya dari mereka, annahum kanu yas'alun Allah azza wa jalla ayyuballighahum ramadana qabla ayyadkhula. Pertama, mereka memohon kepada Allah untuk bisa menyampaikan diri-diri mereka sampai di bulan Ramadan. Mereka yas'alun Allah, meminta kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, ayyuballighahum ramadana, untuk bisa menyampaikan mereka pada bulan Ramadan sebelum mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Yas'alun ay yas'alun Allah an yuballighahum syahr Ramadan. Beliau mengulang, memohon kepada Allah dengan sangat agar Allah memasukkan dia ke dalam bulan Ramadan. Kok kenapa demikian? Diriwayatkan oleh sebagian ulama mereka meminta untuk sampai pada bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Sittata asyhur, 6 bulan. Ya Allah, sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Meminta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena yang namanya keinginan hamba, kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan tercapai. Sehingga dia selalu mohon kepada Allah untuk bisa meraih apa yang dia idam-idamkan. Amalan sedikit, besar pahalanya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok bisa para salaf meminta untuk dimasukkan bulan Ramadan sebelum datang bulan Ramadan? Lima ya'lamuna fihi minal khairil azim wa naf'il amim. Disebabkan apa yang mereka ketahui dengan ilmu di dalam bulan Ramadan berupa kebaikan yang sangat agung dan kemanfaatan yang sifatnya menyeluruh. Di dalam bulan Ramadan terdapat banyak kebaikan. Summa idza dakhala Ramadan, ini tadi mereka meminta kepada Allah dengan sangat, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat amalan yang sangat mulia. Sekecil apapun amalan di sana, siam sebagai misal, di antara pahalanya, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini satu hari. Nah, bagaimana setiap harinya? Barakallahu fikum. Belum lagi keutamaan orang yang berpuasa, wa inna khulfa famis shaim athyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya, bau mulutnya orang yang berpuasa karena me'dahnya kosong akhirnya menimbulkan bau mulut. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Lebih wangi. Nah, barakallahu fikum. Laini barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan yang banyak. Summa idza dakhala Ramadhana, kemudian apabila telah masuk bulan Ramadan, apakah mereka berhenti sebagaimana ahlud dunya kalau memohon kepada Allah suatu keinginan, menangis-nangis, merengek-rengek serius dalam ibadah, setelah diraih finish sudah. Orang kalau punya keinginan, mau keinginan dunia, biasanya masya Allah yang tadinya enggak sholat malam dilakoni, ya. Yang tadinya tidak sodakoh dilakoni, yang tadinya tidak puasa dijalankan. Namun kalau sudah diraih finish, sudah, ya apa enggak? Salaf demikian meminta kepada Allah sampai bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, tidak. Mereka yas'alunallah, terus meminta kepada Allah, an yu'inahum alal amalis salihi. Mereka meminta kepada Allah, memohon untuk diberikan pertolongan. Yu'ina, agar Allah menolongnya untuk bisa melakukan amalan soleh di dalam bulan Ramadan dengan mudah dan ringan. Nah, banyak orang mengatakan puasa kok berat ya, isinya ngantuk, ya, lemes dan seterusnya. Ini berat. Jadi daripada saya tidak menghidupi keluarga, lebih baik tidak puasa. Ya. Apakah sudah sampai derajat darurah? Apakah sudah sampai derajat engkau dibolehkan tidak puasa? Hati-hati. Nah, kapan puasa menjadi ringan? Ketika Allah menolong kita. Bukan karena kita kuat. Buktinya kadangkala orang yang fisiknya lebih kuat dari kita tidak mampu. Nah, bukan karena kita sehat. Buktinya orang yang kadangkala check up medis semua sehat, kita check up medis, oh paru-parunya ada gangguan, oh ginjalnya ada gangguan, oh ini Allah berikan kemampuan. Ya apa tidak? Ya. Sehingga mereka meminta kepada Allah, an yu'inahu, untuk membantu mereka, menolong mereka bisa ringan melakukan amalan soleh di dalam bulan Ramadan. Ternyata betul, walhamdulillah ditolong. Juara satu puasanya tutup ya. Misalnya demikian. Tidak pernah alpa sholat tarawih, tidak pernah kosong dari sedekah dan seterusnya, mudah bagi dia. Naam. Ya apa tidak? Ya, karena ditolong Allah. Berhenti tidak? Mereka tidak bangga diri. Mereka tidak terus saya nih, tidak. Bagaimana? Wa idzan taha Ramadan, kalau sudah selesai Ramadan, justru kekhawatiran mereka semakin meningkat. Memelasnya dan meminta kepada Allah DP-DP-nya semakin kuat. Mereka summa idzan taha Ramadan, setelah selesai Ramadan, yas'alunallaha ayyataqabbalahu minhum, memohon dengan sangat kepada Allah untuk Allah mau menerima amalan mereka, supaya Allah menerima amalan mereka. Tidak merasa aman, tidak menepuk dada, tidak merasa bangga. Kenapa? Karena yang namanya amalan tidaklah berarti diterima dengan berakhirnya kita melakukan. Betapa banyak orang yang telah beramal selesai dengan sukses, namun di akhirnya Allah hapus pahala amalannya. Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan sebab mengungkit-ungkit. Berarti kalau mengungkit sudah atau belum? Sudah. Nah, lihat. Diungkit-ungkit. Bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah kisahkan atau Allah firmankan khusus tentang orang-orang yang beriman setelah mereka beramal. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang mereka yu'tuna ma atau, mereka telah dimudahkan oleh Allah melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan. Tadi dimudahkan sholat, taraweh, puasa Ramadan, sholat wajib, sedekah dan seterusnya, mudah bagi dia. Bahkan mungkin umrah di bulan Ramadan, seafdal-afdal umrah. Nah, dia mudah lakukan. Namun ternyata apakah mereka merasa aman? Kata Allah tidak. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka semakin merasa takut kepada Allah. Kenapa merasa takut kepada Allah? Karena pengetahuan mereka dan ilmu mereka, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah. Kalau kita dikembalikan kepada Allah, sudah finish, sudah selesai, dapat piala, dapat seterusnya. Ya, di dunia. Dikembalikan kepada Allah, Allah kisahkan di dalam Al-Quran 5 golongan yang merugi dengan amalan. Dia beramal, namun merugi. Yang pertama, orang-orang kafir. Dia beramal, memberi sumbangan dan seterusnya, kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 85. Faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima amalan darinya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Yang kedua, golongan orang-orang musyrik yang mereka beramal menyekutukan Allah Ta'ala dengan syirik akbar, Allah hapus amalannya. Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 dan Al-An'am 88. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar langsung kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, la in asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalan kebaikanmu, dan engkau di akhirat termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, golongan mereka adalah orang-orang munafikin, yang mereka kalau beramal riya, yang mereka kalau beramal ingin mencari pandangan manusia. Allah sifatkan walaupun mereka memiliki amalan soleh, namun Allah katakan mereka dalam surat An-Nisa, innal munafikin fitarkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik justru tempatnya nanti di akhirat di kerak dasar daripada neraka. Nah, ini orang-orang munafik yang mereka biasanya senangnya menyelisih Rasul, sehingga mereka orang-orang yang menyelisih jalannya Rasul, orang-orang yang merugi dengan kebid'ahan dalam ibadah, bukan dalam urusan dunia. Dalam ibadah mereka melakukan penyimpangan dari jalan Rasul, sebagaimana ayat yang kita baca di awal surat Al-Kahfi 102. Nah, mereka orang yang paling merugi dengan amalan. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang mereka Muslim namun mereka barakallahu fikum tidak menjaga diri dari kemaksiatan, tidak menjaga diri dari kemaksiatan, hingga akhirnya kemaksiatan tersebut menggerogoti kebaikan yang telah dia kumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat dalam hadis Abi Hurairah, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut min ummati, dari umatku ini? Maka dijawab oleh sahabat, "Alladzi laisa lahu mata'un wala mal." Orang yang gulung tikar wahai Rasul, tidak punya harta, modalnya habis, barang dagangannya ludes, ya. Bangkrut boten? Bangkrut. Para sahabat menjawab demikian, "Laisa dzak," bukan itu. "Innamal muflis min ummati," orang yang bangkrut dari umatku, kata beliau, "alladzi ya'ti yaumal qiyamah bisyam," orang yang datang pada hari kiamat membawa catatan amalan puasa, zakat, salat seterusnya, namun ternyata dia tidak memeliharanya, terjatuh pada kemaksiatan. "Wa daraba hadza," memukul orang ini, "wa syatama hadza," mencaci orang ini, "wa terus "wa khadama hadza," merebut harta orang ini, dan seterusnya. Akhirnya di hari kiamat tidak ada lagi apa? Tebusan dengan uang, tebusan dengan maaf dan sebagainya. Yang ada diambil kebaikan orang tadi untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Nah, hingga akhirnya hatta idza funiyat hasanatu fal iyadu billah, kalau sudah selesai amalan dia, sudah selesai kebaikan dia, diambillah kejelekan orang yang disakiti, diberikan kepada dia. Naudzubillah. Ini karena itu salaf merasa takut, akankah diterima amalan saya? Akankah abadi betul-betul menjadi pemberat timbangan kebaikan? Sehingga mereka selesai bulan Ramadan tidak merasa aman, namun merasa takut kepada Allah. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hatinya semakin takut, dan ini lebih mereka ndep-ndep bahasa kita, sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah. Bagaimana supaya tidak hapus? Mereka jaga amalan soleh yang dia lakukan untuk istiqomah di atasnya. Sehingga Allah katakan dalam ayat selanjutnya, "Ulaika yusari'una fil khairat," maka mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. "Hum laha sabiqun," dalam keadaan mereka telah mengumpulkan kebaikan sebelumnya, tidak merasa aman. Oh, kalau saya alhamdulillah ya, puasa sudah, syahadat sudah, ya, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah, sempurna Islam saya. Tidak demikian. Justru mereka semakin semangat untuk beramal soleh, berlomba-lomba melakukan amalan kebaikan. Nah, inilah keadaan salaf. Nah, jangan sampai, kalau salaf yang demikian keadaannya sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam jannah. Masuk ke dalam jannah. Para sahabat, Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 100, mereka Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Allah firmankan tentang mereka keadaannya, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, hum laha sabiqun, dalam keadaan mereka telah memiliki amal kebaikan sebelumnya. Amal kebaikan sebelumnya. Lah bagaimana kita? Kok tidak menjaga? Fal iyadzu billah. Tentunya kita justru harus menjadi orang yang lebih takut, karena tidak ada jaminan sedikit pun pada diri kita. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga di sini, wa kanu yajtahidun fil amali, mereka dahulu bersungguh-sungguh di dalam beramal. Summa yusibuhumul ham, kemudian setelah selesai amalan ada terbetik dalam hati mereka kegundah gulanaan, ba'dal amal, yakni kekhawatiran setelah beramal. Hal yukbal aw la yukbal, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak. Namun tidak menjadikan was-wasah. namun tidak menjadikan was-wasa. Terima enggak ya? Terima enggak lah, timbang ora genah diterima pora, sukalilah ora susah beramal. Ini was-wasa. Was-wasa diikuti, dibantah, diobati dengan beramal soleh. Seorang kalau terkena was-was, nah, obatnya apa? Justru dia nerjang dengan melakukan amalan soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada orang yang dia ragu dalam sholat, Allahu Akbar, 2 atau 3 rakaat ya, 2 atau 3 rakaat ya, 2 atau 3 rakaat, ragu terus. Kalau dia ikuti, dia mungkin ragulah sudah batal lah, enggak. Namun kata Rasulullah, terjang saja, kau jadikan itu yang yakin ya, ini sedikit 2. Kalau ternyata ini yang 3, anggap saja yang 2. Dalam rangka apa? Rahman li syayatin. Dalam rangka pukulan untuk setan. Karena was-was itu munculnya dari setan. Nah, orang yang was-was kalau sholat, aduh, kayaknya kencing. Kata para ulama, bagaimana obatinya? Sudah, kalau kau sudah wudu, basahi celanamu dengan air. Ya sudah. Kalau kayaknya kencing, ah ini paling basahnya basah tadi yang saya ini. Terus maju. Ya, kalau terkena was-was. Nah, ini demikian. Kalau yang biasa kayaknya sekarang buang angin, kayaknya buang angin, kata Rasulullah, la yansarif, jangan mundur, hatta yajida sautan, atau yajida rihan, sampai dengan baunya tercium, oh yusma'u sautan, atau terdengar suara. Tidak ada suara, tidak ada bau, sudah yakin, ini bukan saya. Nah, itu mengobati waswas dengan yakin. Nah, di sini para sahabat dahulu diterima atau enggak ya? Diterima atau enggak ya? Bagaimana obatnya? Ketika merasa mereka khawatir tidak diterima, maka beliau menerangkan di sini. Na'am barakallahu fikum. Kenapa mereka demikian ya? Merasa khawatir tidak diterima, maka Allah Ta'ala berfirman, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka justru berlomba-lomba, cepat-cepatan, disit-disitan dalam beramal soleh, tidak mau didahului oleh yang lain. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita, kok saya merasa nyaman ya, alhamdulillah, setiap puasa orang tahu bolong, alhamdulillah ya, saya kesel kayak ngapa bisa puasa, alhamdulillah. Ya, kok hati kita tidak merasa takut ya? Apa sebabnya? Nah, ini pertanya kepada diri kita. Kalau saya yakinlah diterima, ya. Kok bisa yakin ya? Kenapa? Yakin bagus. Kalau merasa takut tidak diterima juga bagus, asal tidak menimbulkan was-wasa. Nah, bagusnya kapan? Yang yakin supaya tidak dihapus, terus beramal soleh. Yang khawatir tidak diterima supaya diterima, terus beramal soleh. Itu demikian. Barakallahu fikum. Kenapa bisa muncul rasa takut yang demikian? Syekh menerangkan di sini. Hal yukbal aw la yukbal, kira-kira diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Wa dzalika li'ilmihim bi'azamatillahi 'azza wa jal. Yang demikian itu dikarenakan ilmu agama. Mereka mengenal tentang keagungan Allah 'azza wa jalla. Allah Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan dengan sebab banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan dari seseorang dengan sebab banyak pemberiannya. Ya. Jangan dianggap kalau saya sedekahnya 100 juta ini pasti diterima, belum tentu. Ternyata riya. Enggak kayak kamu cuma 100 ribu, 100 juta. Nah, coba. Belum tentu diterima. Loh, kok bisa ya? Iya. Dan belum tentu kita yang biasa sholat sodakohnya diterima, namun Allah menerima dari orang yang bertakwa, ikhlas niatnya mengikuti Rasul. Bagaimana tidak? Seorang pelacur ketika ikhlas di dalam memberikan minuman kepada anjing yang kehausan masuk ke dalam surga, bukan karena memberikan minumnya, namun karena keikhlasannya. Lainlah barakallahu fikum. Lainlah sehingga mereka mengetahui keagungan Allah. Kira-kira ada selain Allah yang memiliki sifat demikian? Tidak ada. Kalau manusia mesti akan terpengaruh ya. Ya walaupun jengkeli tapi sedekahnya banyak gimana ya? Nah, coba bantuannya banyak. Waduh, ya sudahlah, tak terima sajalah. Itu kalau sifat manusia. Waduh, ini nah dan seterusnya. Ini sebagai misal. Nah, sehingga di sini berlatihlah ikhlas. Wa ilmihim bi annallaha la yaqbalu illa ma kana khalisan. Dan dengan sebab mereka mengetahui sesungguhnya Allah tidaklah menerima kecuali yang ikhlas liwajihi, semata-mata mencari wajah Allah, wasawaban dan benar, yakni sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Minal amal, dari amalan apapun, fakanu la yuzakuna anfusahum, sehingga mereka tidaklah yuzakuna anfusahum, merekomendasi diri sendiri, merasa baik. Kalau aku, ini tidak pernah mentazkiyah, merekomendasi diri sendiri. Nah, malah justru mereka yakhshaun min antubtila a'malahum fahum laha. Nah, barakallahu fikum. Bahkan mereka khawatir, sangat khawatir untuk menjadi batal pahala amalan yang telah dihapus. Sehingga mereka begitu menjaga bagaimana keikhlasan itu tetap ada. Nah, barakallahu fikum. Apa yang bisa menghapus amalan tadi? Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan di antaranya. Naam. Barakallahu fikum. Fahumla antak naam laha antak antuk bala asyadda minhum. Naam. Dan kekhawatiran akan dihapusnya amalan mereka dan tidak diterimanya amalan mereka, ini lebih mereka jaga kuat-kuat sehingga rasa capek yang mereka usahakan, ini lebih dahsyat fi adaiha daripada ketika melakukan amalan tadi. Istilahnya kalau orang ahli reparasi, membuat itu lebih susah daripada memperbaiki, apa enggak? Iya. Ya sekarang. Demikian, ini istilah ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat. Membuat lebih susah daripada memperbaiki. Nah, menjaga lebih berat daripada apa? Mengisi, ya, mengobati, ya. Mengobati kan ngisi. Namun menjaga kesehatan lebih berat. Naam. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini mereka menjaganya itu lebih capek daripada mengamalkannya. Ya. Ini demikian. Barakallahu fikum. Lian Allah jalla wa ala yaqul, dikarenakan Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima dari amalan orang yang bertakwa. Naam, dari amalan orang yang bertakwa. Wa kanu yatafarraguna fi hadha syahr, ini demikian. Sehingga keadaan mereka demikian. Dan kata beliau, bagaimana keadaan mereka di bulan Ramadan tersebut? Jawaban yang kedua, wa kanu yatafarraguna fi hadha syahri, dan dahulu mereka para sahabat mengkonsentrasikan di bulan Ramadan yang mulia, kama aslafna, sebagaimana kami telah dahulukan sebelumnya, lil ibadati, untuk konsentrasi ibadah. Mereka konsentrasi ibadah, bukan maknanya tidak melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas, namun yataqallaluna min a'malid dunya, mereka meminimkan amalan dunia. Ya, konsentrasi ibadah namun meminimkan amalan dunia. Nah, barakallahu fikum. Amalan dunia mereka minimkan. Wa kanu yuwafiruna alwaqta lil julus, mereka memenuhi, yakni menjadikan banyaknya waktu mereka untuk duduk, fi buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid. Dalam rangka apa? Wayakuluna nahfadu saumana, mereka mengatakan kami ingin memelihara puasa kami. Wala naktab, kami tidak ingin berinteraksi dengan banyak manusia supaya tidak terjatuh kepada ngerasani ghibah. Nam, seorang pun. Wayahdurunal masahif, mereka datang duduk di masjid, menghadirkan mushaf-mushaf di hadapan mereka, dibaca, wa yatadarasuna kitab Allah, mempelajari makna-makna kitab Allah jalla wa ala. Wa kanu yahfaduna awqatahu, minat daya, mereka betul-betul memelihara waktunya dari perkara yang sia-sia. Maka makanu yuhmiluna ayufarrituna kama alaihi halu katsir al-yaum. Dan mereka na'am barakallakum tidaklah menyia-nyiakan, tidaklah membuang kesempatan, ya, waktu yang baik tersebut sebagaimana barakallakum keadaan mayoritas manusia di hari-hari ini. Ya, kebanyakan mereka sebaliknya. Kalau Ramadan malah lalai dari masjid. Ketika Ramadan malah mereka lalai dari menghafal Al-Qur'an nasallahu salam wal afiyah. Yahfaduna auqatahul lail, mereka kaum salaf menjaga waktu malam harinya, fil qiyam untuk terus bisa salat malam tarawih, wan nahar bisaum dan juga di siang hari dengan siam, wa tilawatil Qur'an membaca Al-Qur'an wa dzikrillah wal a'malil khair dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka nu yufarrituna fidaqiqatin minhu, mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan walaupun sedetik daripada bulan Ramadan, au fi lahdatin minhu atau sesaat dari bulan Ramadan, illa wayaqdumuna fiha amalan salihah, melainkan mereka selalu berusaha untuk melakukan di dalamnya amalan saleh. Ini barakallahu fikum nasihat beliau Fadilatul Syekh Doktor Ma'ali Syekh Al-Fadil Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Sampai di sini nasihat beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan tentunya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai golongan orang yang yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah, orang yang mau mendengarkan wejangan yang diambil dari al-haq dan mau kita segera untuk mengikuti arahan yang baik tadi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami baca di malam hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.